1440 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah lebih maksimal pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga diaturkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita sudah masuk pada bab yang ke-92, babu waqtil isya'i wa ta'khiruha. Atau bab waqtil isya'i wa ta'khiruha. Bab pembahasan waktu salat isya dan mengakhirkan pelaksanaannya. Wa hadatsana 'Amr bin Sawad al-'Amiri wa Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn anna ibn Shihab akhbarahu qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat i'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan min al-layali bi salat al-isha wa hiya allati tud'a al-'atama فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام الناس نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذلك حين صاح عمر ابن الخطاب dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan i'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-layali bi salat al-isya. Nabi mengakhirkan salat isya pada suatu malam. I'tama akhara hatta ishtaddat 'atamatul layl. Yang dia akhirkan sholat isya sehingga betul-betul gelap sekali malam itu. Ini semakin gelap sekali. Wa hiya allati tud'a al-'atamah. Dialah yang disebut dengan gelap. Yani sholat gelap. Sholat gelap itu ya sholat isya. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum keluar. Hatta qala Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab mengatakan naman nisa wa subyan, wanita dan anak-anak sudah tidur. Ai mayantadir salata minhum fil masjid, orang-orang yang menghadiri salat di masjid dan menunggu salat di masjid. Qala huna dikatakan wa innama qala Umar anhu naman nasu naman nisa'u wa subyan li'anna dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ta'akhkhara 'an as-salat nasiyan laha aw li waqtiha. Umar mengatakan seperti itu, yakni wanita dan anak-anak sudah tertidur karena beliau mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat dari mengerjakan sholat disebabkan boleh jadi beliau lupa dari sholat atau lupa dengan waktunya. Lalu fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah keluar. Faqala li ahli al-masjid hina kharaja alaihim, beliau mengatakan kepada orang yang ada di masjid ketika beliau masuk, ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi wa yurku, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang menunggu salat isya ini selain dari kalian. Wa dhalika qabla an yafshuwa al-islam fi an-nas, Hal itu sebelum Islam ini tersebar di kalangan manusia. Ada tambahan dalam riwayat yang lain dari Harmalah, riwayat Harmalah, ya, dia mengatakan, Ibnu Syar mengatakan, disebutkan kepada kuasanya Rasulullah bersabda, "Wa ma kana lakum an tanzuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah pantas bagimu untuk nyinyir kepada Rasulullah terhadap sholat. Artinya biarkan aja, Rasulullah lebih tahu. Wadzalika hina shaha Umar bin Khattab. Hal itu disebutkan ketika Umar bin Khattab berteriak, berteriak. Baik, di sini tentang waktu sholat isya, Imam Nawawi mengatakan, dzukira fil bab ta'khiru sholatil isya. Di dalam bab ini disebutkan mengundurkan sholat isya. Wakhtalaf al-ulama, terjadi perbedaan ulama, halil afdalu taqdimuha am ta'khiruha. Apakah yang afdal itu di dalam sholat isya dikerjakan di awal atau di akhir? Kalau sholat-sholat yang lain kita sudah tahu yang paling afdal itu adalah di awal. Wa huma madhhabani masyhurani li salaf. Antara mendahulukan dan mengakhirkan itu adalah dua pendapat yang terkenal di kalangan salaf, yakni ulama-ulama terdahulu, sahabat dan berikutnya. Wa qawlan li Malik wa Syafi'i. Bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat. Ada pendapat afdal mendahulukan, ada pendapat akhir yang dilakukan. Apakah ini menunjukkan bahwa ulama tidak konsisten? Tidak. Ya. Faman faddala ta'khir ihtajja bihadha al-hadis atau bihadha al-hadis. Siapa yang mengutamakan mengakhirkan salat isya, mereka berhujah dengan hadis-hadis di atas atau hadis-hadis yang akan kita baca nanti dalam bab ini. Wa man faddala taqdim ihtajja bi'adatil ghalibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqdimaha. Bagi orang yang berhujjah mengatakan lebih afdal itu didahulukan di awal waktu, mereka berhujjah dengan kebiasaan yang dominan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendahulukan salat isya di awal waktu. Wa innama akharaha fi awqatin yasir. Hanya saja beliau mengakhirkannya pada waktu-waktu yang sedikit. Yani kalau dibandingkan dengan beliau mendahulukan dari mengakhirkan, beliau lebih banyak mendahulukan daripada mengakhirkan. Beliau mengakhirkan pada waktu-waktu yang sedikit, yani jarang lah ya. Libayanil jawaz, untuk memberikan penjelasan bahwa diakhirkan itu adalah boleh. Au li syughulin au li udhrin, atau disebabkan ada sebuah kesibukan atau ada udhur. Wa fi ba'd hadhihi al-hadith al-isharah ila hadha wallahu a'lam. Pada sebagian hadis yang akan kita baca nanti ada isyarat-isyarat terhadap seperti itu. Wallahu a'lam. Lalu hadis yang pertama tadi, ya, bahwa Nabi mengakhirkan sampai orang yang menunggu di masjid sudah tertidur-tidur. Baik. Hadis yang kedua dari bab ini, nomor hadis 1440. Baik, 43. Ya. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وقال وحدثني حجاج ابن شاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة ابن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر إن أنها أخبرته عن عائشة قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن أشق أن لو لولا أن يشق على أمتي. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan Nabi mengakhirkan pada satu malam Nabi mengakhirkan sampai gelap malam. Sampai kebanyakan malamnya sudah pergi. Amatul lail, kebanyakan malamnya sudah pergi. Wa hatta nama ahlul masjid, orang yang berada di masjid sampai tertidur. Semua kharaj ya fusalla, lalu Nabi keluar dan mengimami solat. Faqal, Nabi mengatakan innahu lawaqtuha, sesungguhnya ini sungguh waktunya, yani waktu solat isya. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Dalam hadis Abdul Razak, laula an yashqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Amatu dhahaba amatu al-layli maknanya adalah kathir minhu wa laysa al-murad aktharuhu. Maksud dari amatu al-layli yakni sudah larut malam, yakni kebanyakan malamnya, bukan maknanya aktharuha atau aktharuha. Berarti kalau misalkan malam itu kita bagi dua, masih di bagian pertama, bukan bagian kedua. Jadi tidak ada dalil dari hadis ini bahwa ada orang yang misalkan mengakhirkan sholat isyanya sampai jam 2. Tidak. Tapi dia masih di bagian separuh yang pertama. Karena dulu kita pelajari sholat isya itu sampai mana batasnya. Mulai dari hilangnya syafaq merah sampai kepada separuh malam. Sampai separuh malam. Nah, yang bagian dari separuh ini, kebanyakan dari waktunya sudah berlalu, tapi tidak lebih banyak, misalkan lebih dari separuh tidak. Walabudda min hadzal ta'wil, karena harus ditakwil, dipahamkan seperti itu. Ya qawlihi innahu lawaktuha, karena sabda Nabi sesungguhnya ini adalah sungguh waktunya. Wala yajuzu an yakuna al-muradu bihadal qawli ma ba'da nisfil layl, li'annahu lam yakul ahadu minal ulama anna ta'khiraha ila ma ba'da nisfil layl afdal. Ketika Nabi mengatakan bahwa inilah waktunya, maka tidak boleh maksud dari perkataan ini adalah waktu setelah sepuluh malam. Berarti bukan maknanya jam 1, jam 2 atau jam 3. Ada orang yang sengaja mengakhirkan sholat isyanya, tujuannya adalah untuk mengerjakan sholat tahajud. Tujuan bagus, tapi keliru. Berarti dia mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Baik. Jadi Imam Nawawi dia mengatakan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa mengakhirkan sholat isya setelah separuh malam yang lebih itu adalah afdal. Enggak ada ulama mengatakan. Tapi yang maksudnya separuh pertama dia waktunya mulai dari hilangnya syafaq merah sampai separuh malam. Itulah waktu isya. Nah, sekarang di mana yang afdalnya nih? Di depannya setelah hilangnya syafaq merah atau di akhirnya sebelum habis waktu sholat isya? Dari hadis yang di atas menunjukkan kepada kita bahwa sudah berlalunya amatul lail, maksudnya kebanyakan dari malam tapi belum sampai separuh malam. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu liwaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Makna innahu lawaqtuhal mukhtar. Sesungguhnya inilah waktu yang menjadi pilihan. Ya. Awil afdal, inilah waktu yang lebih afdal. Fa fihi, maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tafdilu ta'khiriha, mengutamakan sholat isya yang di akhir. Baik. Wa anna al-ghalib kana taqdimuha, yang dominan dilakukan oleh Nabi itu adalah di awal. Wa inna ma qaddamaha lil masyaqqati fi ta'khiriha. Nabi memajukan solat isya di awal atau mendahulukannya di awal karena beban atau susahnya di dalam mengakhirkan. Ini bagi orang yang mengatakan bahwa solat isya yang paling afdal itu adalah diakhirkan. Baik, perlu juga kita perhatikan bahwa ini bagi laki-laki terkait dengan sholat berjamaah. Sebab sholatnya laki-laki di masjid, maka tidak bisa dikatakan bahwa oh, saya mau lebih afdal, saya sudah belajar hadis pagi hari Senin awal Ramadan bahwa isya itu lebih afdal diakhirkan. Sudah, saya nanti diakhirkan, biarlah masjid itu duluan. Enggak, keliru. Nah, diakhirkan dengan sholat berjamaah. Adapun dia mengakhirkan sehingga dia meninggalkan sholat berjamaah, enggak. Sekali lagi, sholat berjamaah jauh lebih afdal. Baik. Waman qala bitafdhil at-taqdim, siapa mengatakan bahwa mendahulukan solat isya itu lebih afdal, qala law kana ta'khiru afdal lawadhaba alayhi walau kana fi masyaqqah. Kata orang kelompok yang mengatakan mendahulukan lebih afdal, kalau seandainya mengakhirkan waktu itu afdal, tentu Nabi akan selalu melakukan itu. Ya? Walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat masyaqqah, terdapat kesusahan, kesulitan, beban. Dari hal ini juga ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu disyaratkan berjamaah, maka pelaksanaannya setelah sholat isya. Kenapa? Karena pelaksanaan setelah sholat isya tidak membebankan dan tidak menyusahkan jamaah, sementara dia sholat dianjurkan berjamaah. Maka Imam Ahmad dia mengatakan tidak disunatkan atau tidak diafdolkan diakhirkan, Mungkin ada yang mengatakan solat isya dulu. Nanti kita umumkan jemaah kita solat berjemaahnya, solat tarawihnya nanti jam 2. Itu akan memberatkan kepada umat. Ya. Maka oleh karena itu, karena dianjurkan adalah berjemaah dilaksanakan di awal malam setelah solat isya. Baik. Qala wa qad wa man qala bi ta'khir, siapa yang mengatakan bahwa yang afdal itu adalah diakhirkan? Qala qad nabbaha 'ala tafdil at-ta'khir bi hadha al-lafz. Dia katakan bahwa Nabi telah mengingatkan akan keutamaan mentakhir dengan lafaz hadis ini. Wa sarraha bi anna bi ta'khir innama huwa lil masyaqqah. Lalu Nabi menyata mengatakan bahwa beliau tidak mengakhirkan karena di dalam pelaksanaannya itu akan ada kesusahan. Wa ma'nahu wallahu a'lam, maknanya adalah annahu khashiya ayuwadhibu alaihi biha fayufridu alaihim wa yatawahhamu biijabihi wa lihada tarakahu kama taraka salat at-tarawih. Bahwasanya Nabi khawatir kalau seandainya Nabi continue melakukannya, maka boleh jadi nanti diwajibkan kepada mereka seperti itu. Atau dan dipahami bahwa pelaksanaannya adalah wajib pada waktu tersebut. Maka oleh karena itu ditinggalkan. Berarti maksudnya tidak dikontinuikan. Khawatir nanti menjadi wajib atau dipahami bahwasanya pelaksanaan seperti itu adalah wajib. Seperti solat tarawih. Wa'allala tarkaha bi khasyati ifradiha wal'ajz min anha. Wa ajma'al ulama ala innal istihbabiha li zawalil illati allati khifa minha. Wa hadzal ma'na mawjudun fi solat fi tashahhud. Disebutkan bahwa Nabi menyebutkan argumentasi kenapa beliau meninggalkan tidak diakhirkan, karena khawatirnya nanti diwajibkan oleh Allah dan disebabkan ketidakmampuan untuk melaksanakannya. Nanti banyak orang tidur di rumah, ya, tidak pergi ke masjid. Dan ulama berpendapat bahwa ala istihbab, ya, dianjurkan untuk mengakhirkan solat isya karena itu waktu yang lebih afdal. Baik. Lizawali al-illati allati khifa minha, karena hilangnya illat yang dikhawatirkan. Wa hadha al-ma'na mawjudun fil isya. Hal ini ada pada solat isya. Qala Khattabi. Qatabi mengatakan inna ma yustahabu ta'khiruha li tatul muddat intizar salat wa muntazar salat fi salat. Hanya saja dianjurkan untuk mengakhirkan solat isya agar tempo menunggu solat isya itu dari azan menjadi panjang. Ya, azannya tetap pada waktu, tapi solatnya mundur sejam dua jam. Untuk apa? Karena menunggu solat sama dalam solat. Jadi masanya menunggu solat semakin lama dan itu menjadikan dia dinilai sebagai di dalam solat. Maka kalau kita lihat juga kaum muslimin dan muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti harus antara azab dan qamat itu harus berdekatan, enggak. Tapi boleh dia panjang. Yang anu adalah yang tidak boleh terlalu panjang antara iqamat dengan pelaksanaan sholat. Walaupun begitu, pada diri Nabi pernah terjadi, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sudah berada di tempat saf, tempat imam. Lalu Nabi mengingat sesuatu, kemudian dia keluar. Wah, akhirnya beliau masuk dalam keadaan apa namanya, meneteskan air. Artinya beliau mandi dulu. Ya, ini beliau ingat, beliau junub, mau sholat, baru ingat, langsung dia keluar. Masjidnya bukan di Sereba, rumahnya bukan di Sereba, sehingga harus pakai motor dulu. Rumahnya kan dekat, ya. Lalu, ya, contohnya lah, orang mau qomat, sudah qomat lah, imam mau ke depan, taunya batal wudunya, misalnya. Itu jangan protes makmum, imam nolamulah, maju lecek lagi. Enggak, tetap imam ratib itu enggak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan. Harus seizin yang telah ditetapkan jadi imam. Karena Nabi SAW la ya'umur rajul fi sultani illa bi idzni. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya kecuali diizinkan oleh pemilik kekuasaan. Kita di kampus di Jamiah Islamiyah itu imam sudah ditetapkan oleh jamiah. Ada pengurus masjidnya lah, ya, sifulan mahasiswa, tapi suaranya bagus dan hafiz Al-Quran. Walaupun yang di belakangnya Syekh Ali Hudaifi, Syekh Muhammad Ayub, kalau tidak dipersilakan Syekh ini enggak maju dia. Karena itu hak dia. Kecuali kalau imamnya sendiri memajukannya, silakan Syekh, nah, baru. Nah, begitu adabnya. Nah, jadi kalau kita lihat antara azan dan iqamah itu boleh panjang. Maka kalau begitu tidak ada masalah setelah azan disambung pengajian sampai agak lama, sampai jam 9 pengajian. Azannya tadi pengajian sampai jam 9, enggak ada masalah. Malahan itu yang lebih afdol. Antum yang berada menjadi jamaah dinilai sebagai di dalam sholat, ya? Jadi tidak perlu protes nih. Amu benama pengajian panjang, tidak. Dan itu yang lebih afdol, ya? Baik, saya rasa sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan kita sambung pada waktu besok insyaallah atau waktu kosong. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.